Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima salat isya berjamaah kita dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Apakah mungkin menurut antum the new world order yang sedang menguasai dunia saat ini membiarkan capres cawapres pilihan ulama naik ke panggung kekuasaan untuk Republik Indonesia, mungkin atau tidak menurut antum mereka biarkan? Jawabannya jelas tidak. Jawabannya jelas tidak. Prabowo tidak akan dibiarkan berkuasa menguasai Indonesia. Lihat saja nanti. Kalau seandainya dia naik dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang demokratis, tetap saja beliau akan digoyang dan digoncang, dibuat suasana menjadi keos dan kacau, dan dianggap beliau tidak mampu mengendalikan Indonesia. The New World Order punya program bahwa siapapun yang naik harus orang yang lulus menurut mereka. Ini zamannya pencitraan. Orang-orang baik dan benar akan didustakan dan dikatakan jahat, sementara orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang khianat akan dielu-elukan, dicitrakan sebagai orang yang layak dan pantas, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang amanah dan lain-lainnya. Inilah zamannya pencitraan akhir zaman. Zaman di mana dajjal keluar, tidak ada yang jujur, semuanya sudah dicitrakan sebagai sesuatu yang kelihatannya baik. Saudara-saudaraku, agar pembahasan kita ini benar-benar komprehensif, luas dan kafah, saya sampaikan kepada kita semua, di fase keempat ini kita ini akan dipaksa untuk mempercayai apapun yang sumbernya bukan dari kita. Fase keempat ini yang menguasai dunia adalah kaum zalimin kafirin. Ini yang menguasai dunia, zalimin kafirin. Amerika lah, PBB lah, Yahudi lah, dan lain-lainnya. Ini yang sedang menguasai dunia pada fase ini. Dan ingat, program mereka adalah firman Allah, wala yazalun yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasa mereka akan terus memerangi kalian hatta sehingga mereka mampu mengembalikan kalian murtad dari agama kalian. Andinikum in istata'u, andinikum in istata'u. Ini program mereka. Perang yang mereka hadapkan kepada kita adalah perang siang malam. Targetnya adalah agar kamu murtad dari agama kamu. Agar kamu murtad dari agama kamu. Nah, yang mereka kuasai sekarang ini segala lini, segala urusan. Mereka sudah kuasai. Ini Muslim. Papan tulis kita ini memang besar sekali. Ini Muslim. Muslim ini diserang melalui pintu ideologi. Maka diciptakanlah ideologi sesat, isme-isme sesat. Apakah itu ateisme, apakah itu liberalisme, pluralisme, apakah itu komunisme, dan lain-lainnya. Diserang kita melalui pintu ideologi dan diberikan bumbu-bumbu menarik seolah-olah inilah yang benar. Yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura. Akan dipolisi dengan bahasa-bahasa yang masuk akal sehingga dicuci otak generasi kita. Universitas-universitas yang dibangun seluruh dunia, apalagi pengajarnya jelas-jelas dari barat, sementara universitas itu adalah universitas Islam, dipastikan itulah tempat pemurtadan yang paling efektif. Dan caranya adalah bengkokkan ideologi mereka dan gambarkan yang salah inilah yang benar. Seluruh agama itu benar, semua ajaran asal itu baik, itulah sebenar-benarnya agama. Dipolisi dengan bahasa-bahasa yang membuat anak-anak muda kita mengatakan, iya pula ya, benar juga ya, dan sebagainya. Zaman ini zaman pencitraan, di mana targetnya secara ideologi dibuatnya generasi kita murtad, sehingga generasi kita kehilangan kepercayaan dengan Islam, kehilangan kepercayaan dengan identitasnya, kehilangan kepercayaan dengan Al-Quran, dan akhirnya mereka ikut-ikutan sewarna dengan mereka. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Yang kedua, mereka akan serang kita melalui pintu politik. Dari politik ini mereka jauhkan kita. Mereka anggap dan mereka sebarkan isu politik ini kotor. Islam ini agama suci dan bersih, tidak pantas Islam masuk-masuk ke wilayah politik. Ulama-ulama, manusia-manusia bersih, manusia-manusia yang sangat terjaga, tidak pantas ulama bicara politik. Masjid adalah tempat ibadah, dan masjid tidak pantas dibawa politik ke dalamnya. Kayaknya bahasanya kedengaran enak enggak? Kayaknya bahasanya kedengaran betul tidak? Kedengarannya, padahal itu adalah racun yang berlabelkan madu. Masjid ini tempat umat Islam mengatur segala urusan, demikian yang terjadi dalam khilafah Islamiyah. Umat Islam tidak kenal dengan istana. Umat Islam sejarahnya tidak kenal dengan yang disebut dengan parlemen ini, parlemen itu, gedung khusus ini, tidak kenal. Mereka punya kenal satu masjid, di masjid diurus segalanya. Apalagi urusan politik, urusan yang menjadi tulang punggung daripada Islam ini adalah urusan politik. Sekarang ulama tidak boleh bicara politik di mimbar-mimbar. Ini menyesatkan. Fatwa yang memfatwakan itu jelas-jelas menyesatkan. Lihat Rasulullah semasa hidupnya punya istana tidak beliau di Madinah? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah punya istana atau tidak beliau? Tidak. Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab yang menggantikan. Apakah Umar bin Khattab yang menguasai 2/3 dunia saat itu punya istana tidak Umar bin Khattab? Tidak. Umar bin Khattab saja tidak punya istana, padahal beliau sudah menaklukkan Persia dan Romawi. Tidak punya istana. Meninggal Umar bin Khattab, digantikan oleh Utsman bin Affan, tidak punya istana juga. Ali bin Abi Thalib menggantikan, tidak punya istana juga. Kaum muslimin, sementara perkara yang berkaitan dengan pemerintahan, mengangkat siapa yang layak menjadi gubernur, siapa yang layak diturunkan, siapa yang layak dipilih, siapa apa, semuanya dibahas, diselesaikan di masjid. Sekarang melalui fase keempat ini diisukan politik itu kotor. Ya kotor tergantung siapa yang megang. Kalau politik Islam yang pegang, maka politik menjadi bening dan murni. Politik akan menyelamatkan, melindungi, mengayomi, dan menjadikan kita cerdas dan tersistem. Baik, sekarang umat Islam dijauhkan dari kepemimpinan. Umat Islam dibodohkan dari politik dan dijauhkan dari kepemimpinan. Sekarang itu sudah masa berlalu. Alhamdulillah, dengan pencerdasan yang dilakukan siang malam oleh para da'i-da'i kita yang lurus, oleh para ulama-ulama kita yang istiqamah, apalagi sekarang ini, pada masa Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Daud, Islam naik 700 tahun, Islam akan turun 700 tahun, 1400. 1400 Hijriah, Islam ada di titik paling bawah. Kalau ditarik tahun Masehinya, pas 1979, itu titik terbawahnya Islam. Lalu Islam kembali naik, kata Rasulullah, dan tidak ada yang mampu menghentikan kebangkitan Islam saat itu. 1400, sekarang sudah 1440, sudah 40 tahun Islam sedang bergerak naik. Demi Allah, tidak ada yang mampu menahan lajunya kenaikan Islam ini. Islam ke depan akan kembali menggenggam dan memegang urusan kepemimpinan dunia. Allahu Akbar. Kita percaya karena ini dijanjikan Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. CIA, intelijen Amerika Serikat, KGB Rusia, juga di New York Times terang-terangan mengatakan yang kembali akan mampu dan menguasai dunia ke depan di atas 2020 adalah khilafah Islamiyah. Yang mengatakan itu adalah intelijen barat. Mereka nyatakan itu di New York Times. Mereka punya analisa, mereka punya pertimbangan, mereka punya ukuran, dan mereka umumkan bahwa yang ke depan akan kembali memimpin dunia adalah Islam. Kenapa di Indonesia banyak orang-orang munafik yang kebakaran jenggot? Tidak terima kalau Islam memimpin dunia. Tidak terima khilafah Islamiyah dan sebagainya, dianggap itu ancaman buat NKRI. Dianggap itu ancaman buat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau bodoh jangan ngomong. Kalau goblok jangan bicara. Kalau enggak ngerti apa itu Islam, jangan sok cuap-cuap kesana kemari dengan polesan-polesan bahasa yang indah-indah. Ini orang-orang kebakaran jenggot duluan, takut matahari terbit. Ini zamannya matahari udah mau terbit, cahaya udah akan terang benderang menerangi kegelapan yang selama ini memang membungkus dunia. Fase keempat masih fase kegelapan, fase kegelapan, dan kita akan meninggalkan fase keempat. Kata Rasulullah, fase penutup di mana Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Inilah dari fase khilafah dengan konsep kenabian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran surat 24 ayat 55. Dalam hadis ini Rasul mengatakan demikian, dan dalam Al-Quran Allah mengatakan demikian. Maka fase kelima, Islam akan kembali memimpin dunia. Kita sekarang sedang bergerak menuju kepemimpinan dunia kembali. Allahu Akbar. Tapi ingat, musuh-musuh Islam di awal-awal kebangkitan Islam ini berupaya semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan maksimalkan perjuangan mereka memerangi kamu. Mereka perangi melalui pintu-pintu ideologi, melalui pintu politik. Maka sekarang umat Islam harus kembali kepada ideologi murni, yaitu tauhid rabbani yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat kepada generasi setelahnya. Dan tauhid seperti ini masih ada di kitab-kitab turaf, masih ada ulama-ulama jujur yang mau menyampaikan tentang tauhid yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal umat Islam kembalilah mempelajari kembali bagaimana akidah dan tauhid yang benar versi Rasulullah dan para sahabat. Imam mazhab yang empat, akidah mereka sama, tauhid mereka sama. Walaupun mereka di bidang fikih, tetapi akidah mereka tidak berbeda. Nah, kita pelajari bagaimana akidah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, akidah yang diajarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, oleh Imam Malik bin Anas, oleh Imam Abu Hanifah. Akidah mereka tidak berbeda, Pak. Fikih bisa berbeda-beda, bisa ada khilafiyah, tapi akidah tidak ada perbedaan. Nah, kita sekarang kembalilah kepada akidah kita yang sebenarnya. Jangan pelajari lagi ilmu-ilmu yang bukan dari Islam yang berkaitan dengan ideologi dan akidah. Begitu juga politik. Umat Islam haram meninggalkan panggung ibadah terbesar, yaitu panggung politik. Makanya dengan ini, saya dulu termasuk yang getol, Pak, termasuk yang kekeh mengajak umat agar golput. Dulu. Kalau sekarang, saya yang termasuk ikut membakar semangat umat, jangan golput, haram golput. Karena ini ruangan yang selama ini kita tinggalkan. Padahal ruangan inilah segala sesuatu diurus, baik untuk kemaslahatan negara, kemaslahatan umat bangsa, kemaslahatan agama, apalagi dari ruangan politik ini. Jadi umat jangan pernah lagi golput. Wajib tampil, berperanlah aktif untuk mengawal agar roda perjalanan perjuangan politik ini jangan dinakodai, jangan diawaki, jangan dipimpin oleh orang-orang yang gak ngerti Islam. Setuju tidak? Islam akan memegang urusan politik lagi apa tidak? Pegang urusan politik ke depan. Maka kita haram hukumnya golput. 2017 belum lagi, 17 April 2019 seluruh kita akan berjihad. Siap? Jihad konstitusi. Jihad konstitusi. Baik. Di dunia politik mereka juga akan perangi kita melalui pintu pendidikan. Nah, luar biasa upaya mereka, seolah-olah pendidikan ala barat itu udah benar. Dengan gelar-gelar yang ada, taman SD, taman SMP, taman SMA, lalu S1, S2, S3. Kemudian bergelarkan profesor, targetnya dapat ijazah, lalu cari kerja. Target pendidikan ala barat ini benar-benar sudah dianggap sebagai yang sah. Padahal dalam Islam, dua saja jenjang pendidikan dalam Islam, dalam sejarah Islam. Dan itu melahirkan manusia-manusia besar, memimpin dunia, kutub dan madrasah. Kutab langsung Rasulullah yang membidani lahirnya. Dari umur 5 tahun sampai 12 tahun Rasul mendirikan sekolah namanya kutab. Rasul mendirikan sekolah namanya kutab. Muridnya cuma 12 orang, duduknya melantai, gurunya duduk, membentuk halaqah, lalu cambuk diletakkan di dinding. Yang diajarkan dalam masa kutab adalah Al-Quran, adab, akidah. Itu yang diterapkan. Yang diajarkan Al-Quran, adab, dan akidah. Setelah Al-Quran mereka selesai, tuntas, mereka hafiz Al-Quran, adab mereka ada di puncak kemuliaan dan ketinggian, akidah mereka kuat, barulah masuk ke jenjang berikutnya, madrasah. Madrasah ini berlangsung selama 6 atau 7 tahun. Selesai tingkat madrasah, mereka pun memimpin kelas dunia. Baca sejarah, orang-orang besar yang memimpin dalam khilafah Islamiyah atau menjadi panglima-panglima tempur yang terhebat seluruh dunia, rata-rata seluruh mereka tamatan kutab dan madrasah. Allah, ini cukup. Nah, kalau ala pendidikan barat, S1, S2, S3, kalau belum punya S kayaknya belum punya pendidikan. Zaman masa cara pendidikan barat ini akan ditinggalkan lagi insyaallah. Betapa banyak hari ini orang yang tanpa gelar ternyata dia mampu menguasai, mengurus, memimpin dan menjadi besar tanpa punya gelar-gelar, karena mereka punya skill, mereka punya kemampuan, mereka punya keluasan informasi. Akhirnya mereka-mereka yang terpakai di akhir zaman. Gelar S1, gelar S2, gelar S3 bukan lagi menjadi sebuah patokan, Pak. Bukan lagi menjadi gelar menjadi sebuah gelar dan patokan. Coba Ustaz Arifin Ilham punya gelar enggak beliau? Saya tanya, Ustaz Arifin Ilham punya gelar enggak beliau? Coba lihat seluruh kiai dan ustaz se-Indonesia mencintai beliau, memuliakan beliau. Beliau sakit, presiden pun datang berkunjung kepadanya. Masya Allah tidak? Mana punya gelar beliau? Hakim. Coba tanya, saya bertanya kepada kita semua, Al-Hakim punya gelar enggak? S1, S2, S3 punya gelar doktor, profesor? Tidak, tidak. Tapi Al-Hakim masya Allah ibarat sebagai sebuah lambang dan mercusuar keagungan dan kemuliaan, karena beliau mengangkat Islam dan bersama dengan Islam. Coba lihat Ustaz Abdul Samad, bukan gelarnya yang menjadikan dia besar. Ustaz Abdul Samad bukan gelarnya yang menjadikan beliau besar. Beliau hanya sekedar LCMA, baru sebatas itu. Basera di muka bumi ini orang yang bergerakkan LCMA, bukan itu yang menjadikan beliau besar. Sekali lagi, ibarat Allah yang kami muliakan, orang yang bicara ini juga bukan gelar yang menjadikan saya bisa dikenal dan bisa berkenalan dengan banyak umat, bukan. Ibarat Allah yang kami muliakan, bukan gelar. Maka cara pendidikan ala barat sangat tidak mendidik. Saya sarankan, bila ingin menjadi manusia besar, dengarlah apa yang dikatakan oleh Dr. Abdullah Azam rahimahullah. Beliau berkata, yang menjadikan sahabat besar karena mereka murni belajar kepada Rasulullah dengan Al-Quran. Mereka lepaskan dari diri mereka ikatan-ikatan. Ini dari organisasi ini dari partai ini dari kabilah ini, dari suku ini. Mereka lepaskan, mereka hanya tahu I am a Muslim, ana muslimun. Maka guru terbesar mereka adalah Al-Quran. Sebelum Al-Quran selesai, mereka tidak diizinkan belajar apapun. Bahkan Umar bin Khattab baca lembaran-lembaran Taurat, ketahuan oleh Rasulullah. Rasul bertanya kepada Umar, Umar lagi ngapain? Kata Umar, saya lagi baca lembaran-lembaran Taurat ya Rasulullah. Lembaran Taurat loh Pak. Umar baca lembaran Taurat. Lembaran Taurat itu kan masih kitab suci, betul kan? Masih kitab suci. Umar bukan baca ilmu fisika, bukan baca kitab tentang biologi, kimia, bukan. Umar tidak sedang belajar tentang masalah arsitek, tentang masalah astronomi dan sebagainya. Tidak, Umar sedang baca kitab suci juga, namanya Taurat. Innaha suhufu Taurah ya Rasulullah, yang saya baca ini lembaran-lembaran Taurat. Apa kata Rasulullah? Langsung meninggi suara Rasul, hai Umar, kalau Musa sekarang hidup, dia akan menjadi salah seorang di antara pengikutku tidak lebih daripada kalian. Di hadis yang lain Rasul berkata, kalau Musa sekarang hidup, dia hanya akan menjadi tukang pembawa terompaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Umar, yang saya bawa yaitu Al-Quran maksudnya lebih sempurna daripada yang dibawa oleh Musa. Ngapain kamu baca Taurat? Sempurnakan saja Al-Quranmu. Bahkan Rasulullah tidak izinkan para sahabat menulis, membukukan hadis-hadis Nabi semasa Al-Quran masih sedang turun. Al-Quran masih belum selesai dikuasai, Al-Quran masih belum tuntas. Rasul tidak izinkan, la taktubu anni, jangan kalian kalian coba-coba menulis apa yang sumbernya dari lisanku, dari bahasa redaksiku, sempurnakan dulu Al-Quran. Begitulah Rasulullah memurnikan pendidikan, murni dengan Al-Quran. Sekarang lahir manusia-manusia besar berkat Al-Quran. Musa kecil sudah mengguncang dunia. Musa tahu? Yang menang juara 3 kelas dunia di Mesir, mengguncang dunia. Si Ahmad dengan siapa namanya? Kamil. Kecil masih dijanjikan oleh Al-Azhar, seandainya mereka ini sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Arab dan matematika, tiga ini diajarkan cepat, dikasih gelar S1 langsung oleh Al-Azhar Mesir, Pak. Masya Allah. Coba lihat, mereka kecil-kecil. Syekh Syarif yang ada di Mesir baru usia 11 tahun digelari doktor. Allahu Akbar. Kenapa? Hafiz Quran, hafiz kutubut tis'ah, ya, hafiz kitab-kitab turas dalam waktu cepat. Inilah seharusnya pendidikan dalam Islam, Pak. Pendidikan yang cepat mengupgrade seseorang. Selama ini kita ditipu dengan cara pendidikan ala barat. Makanya ketika saya mendirikan Madrasah Mulazamah Kutab dan Madrasah Mulazamah, ini berat betul tantangannya. Orang tua pasti langsung nanya, ijazahnya nanti bagaimana? Nanya tuh. Nanti ijazah SMP-nya bagaimana? Ijazah SMA-nya gimana? Nah, saya jawab, kalau mau ijazah, masukkan ke pesantren yang lain. Kalau mau ilmu, anaknya menjadi orang yang alim, beradab, berakhlak, ibadahnya kuat, maka silakan di sini. Bagi kami ijazah bisa dipaketkan saja nanti. Paket C lah namanya, paket apalah namanya, main paket aja semua nanti. Ya. Tapi kalau mencari ijazah, banyak pesantren yang lain, masukkanlah. Mau mencari ilmu, anaknya menjadi manusia besar, anaknya menggenggam urusan masa depan, silakan sekolahkan anaknya di kita, di Madrasah Mulazamah Al-Huffaz. Demikian, Pak. Baik, secara pendidikan mereka serang pula kita. Dan ingat ya, di pendidikan ini dicitrakan seolah-olah pendidikan barat itu paling baik. Ini pencitraan yang sebenarnya busuk, dikatakan baik, bagus. Sekarang coba lihat, anak-anak jebolan barat rata-rata menjadi manusia-manusia berbadan manusia tetapi berkarakterkan hewan. Karakternya hewan, Pak. Otaknya kosong. Dan anak macam ini di akhir zaman mudah dimurtadkan karena mereka hanya punya gelar tapi mereka tidak punya iman. Mereka tidak punya pemahaman agama. Profesor doktor, tapi anak ini dengan mudah ditarik dan dibawa sesat daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diperangi. Umat di akhir zaman ini dicitrakan soal ini juga bagus. Apa itu? Yaitu kesehatan. Maka maaf, saat saya bicara ini, saya tahu konsekuensi apa yang akan saya dapatkan, Pak. Secara kesehatan sekarang, semua yang datangnya dari barat, dari Illuminati, dari Freemasonry, seluruhnya sesungguhnya meracuni dan membahayakan kita. Tapi promosinya luar biasa. Seolah-olah vaksinasi bermanfaat untuk ini. Kejahatan vaksinasi sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Imunisasi akan menjadikan manusia kebal segala macamnya, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ya, padahal luar biasa jahat dan kejamnya imunisasi. Wahai hamba-hamba Allah, Jerry DeGray beberapa kali mengalami ancaman untuk dibunuh karena beliau berani mengungkapkan tentang bahayanya vaksinasi dan imunisasi. Saya tidak akan meluas-luas obat-obatan yang mereka ciptakan oleh barat-barat ini. Semua itu adalah proyek raksasa untuk berjalannya dan berlangsungnya The New World Order. Mereka punya program 2022, umat manusia yang boleh hidup di muka bumi ini hanya 8-9% saja lagi. Yang lainnya harus mati. Caranya gimana? Racuni mereka melalui obat-obatan, melalui makanan, minuman ini. Food, fashion, melalui makanan, food, fun, fashion. Bapak ibu yang kami muliakan, diracuni generasi kita. Minuman-minuman yang sangat berbahaya mereka ciptakan. Makanan-makanan cepat saji mereka ciptakan. Sebutlah apa saja yang ciptaan mereka, Pak. Seluruhnya berbahaya. Seluruhnya berbahaya. Lebih baik kembalilah kepada minuman asli. Bahkan selevel air mineral saja, Bapak, saya kalau ada beberapa label tertentu dihidangkan di tempat saya langsung katakan pada panitia, ganti. Saya tidak akan mau meminum racun buatan mereka yang dielu-elukan di televisi seolah-olah ini adalah minuman mineral terbaik. Ganti, saya bilang. Tidak layak orang-orang beriman mengkonsumsi makanan buatan orang-orang Yahudi, buatan perusahaan-perusahaan Yahudi, food fan fashion, hancurkan mereka. Dengar ceramahnya Ustaz Haikal, ya. Apa kata beliau berkaitan dengan makanan? Ya Allah, ya Rabbana, kita ditipu, uang kita dihabisi, lalu kita dilumpuhkan melalui makanan. Sebagaimana mereka melumpuhkan kita melalui kesehatan. Dicitrakan seolah-olah yang sumbernya dari mereka bagus. Ibarat Allah yang kami muliakan. Mereka hancurkan juga kita melalui media. Melalui media, IT. Mereka buat seolah-olah sumber berita dari mereka lah yang benar. Dr. Daud Rashid rahimahullah berkata, semua pemberitaan yang berkaitan dengan Islam di Indonesia atau dimanapun saja, seluruh berita itu sekarang ini sudahlah palsu. Semua yang diberitakan di media-media mainstream yang ada, apakah titik-titik-titik, kok jadi penakut saya sekarang ya? Nggak enak betul jadi penakutnya. Semua media-media mainstream yang ada sekarang ini kaum muslimin, seluruhnya menyuguhkan kepalsuan, berita-berita yang tidak benar, apalagi yang berhubungan dengan Islam. Justru itu corong mereka untuk melakukan praktek-praktek dan misi-misi busuk dajjal. Yang orang benar akan dikatakan jahat dan tidak benar, tidak lurus. Maka ulama-ulama, masya Allah, menurut antum ulama-ulama pejuang dari Sabang sampai Merauke orang-orang yang enggak benar apa orang yang benar? Yakin? Benar. Menurut antum orang sekelas Syekh Tengku Zulkarnain itu benar apa jahat? Menurut antum orang sekelas Habib Bahar ikhlas orang yang jahat atau orang yang benar? Menurut antum orang sekelas Ustaz Bakhtiar Nasir benar apa jahat? Menurut antum orang sekelas Habib Rizik Syihab benar apa jahat? Menurut antum orang sekelas Gus Nur benar apa jahat? Menurut antum orang sekelas Felix Xiao benar atau jahat? Menurut antum orang sekelas Muhammad Arifin Ilham benar apa jahat? Menurut antum orang sekelas Uwais benar apa jahat? Menurut antum orang sekelas jangan-jangan itu masih kelas kampung. Kalau Usma masih kelas kampung, Payakumbuh. Saya mau sebutkan yang gede-gede. Ustaz Hadi Hidayat, benar apa jahat? Benar. Oke, menurut antum orang sekelas Al-Khattab, benar apa jahat? Benar. Kok sedikit suaranya? Sekelas Al-Khattab, benar apa jahat? Benar. Kok jadi sedikit suaranya? Antum gak kenal Al-Khattab ya? Kurang terkenal ya? Makanya jauhi informasi yang gak benar. Ah, sudah itu, saya enggak sebut-sebutkan. Saya mau sebut yang benar-benar aja lah. Nah, sekarang wahai hamba Allah, ini contohnya. Mereka ini dimediakan, diberitakan adalah kaum ekstremis, kaum radikalis. Ya, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mereka-mereka ini dicitrakan sebagai perusak dan pemecah belah bangsa, sebagai kaum intoleran dan sebagainya. Ini pencitraan melalui media. Siapa yang megang media sekarang? Kalau Indonesia, cacing 9. Indonesia nih, cacing 9. Kegedean kalau sebut dengan naga 9. Cacing 9. Mereka pegang media sekarang ini. Allah, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mereka perangi kita dari segala penjuru mata angin. Dan mereka citrakan seolah-olah yang dari mereka lah. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, umat ini makin lama makin cerdas. Mereka makin tidak percaya dengan media-media mainstream yang ada, betul tidak? Mereka sudah banyak meninggalkan, apalagi ketika acara reuni 212 kemarin hadir lebih 8 jutaan orang. Dimediakan hanya sekian puluh ribu orang, kebangetan itu oonnya. Kebangetan itu oonnya. Bahkan tidak diliput. Yang meliput hanya TV One saja, yang lain pada kemana? Ketahuan banget, akhirnya umat kan jadi tahu siapa yang pegang siapa, siapa yang pegang apa. Ketahuan banget. Alhamdulillah umat makin lama makin cerdas. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, dalam segala kebalikan itulah yang benar. Di masa ini, apapun yang sumbernya bukan dari umat pejuang yang terpercaya, maka kebalikan itulah yang benar. Dan Rasulullah perintahkan kita dalam hal ini, badiru. Nah, ini fase keempat ini, badiru bil a'mal. Apa arti badiru? Apa arti badiru? Badiru itu artinya apa? Artinya terang-teranganlah membawa kebenaran, terang-teranganlah menyuarakan kebenaran, terang-teranganlah mengamalkan kebaikan, terang-teranganlah memperjuangkan al-haq dan kebenaran. Qul ja'al haqqu, lanjut. Qul ja'al haqqu, lanjut. Wa zahaqal batil, artinya apa? Katakan, kalau yang hak sudah diterang-terangkan, dibela terang-terangan, yang batil pasti akan tenggelam. Yang batil pasti akan tenggelam. Ibarat Allah yang kami muliakan, badiru, kita saatnya terang-terangan sekarang. Jangan mau sembunyi-sembunyi lagi, bukan masanya lagi. Tunjukkan siapa dirimu, tunjukkan apa perjuanganmu, terang-teranganlah, buat mereka gentar kepadamu. Turhibu nabihi aduwallah, kamu buat gentar musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Terang-terangan, Pak, kalau sholat sekarang, kalau baca Quran sekarang, kalau masukkan anak ke sekolah sekarang, kalau kita mengamalkan apa saja, bahkan kalau perlu kita bawa gadget, ternyata yang kita putar dalam gadget adalah ceramah-ceramah ulama-ulama kita di YouTube. Kita dengarkan kaset-kaset muratal, padahal niat mereka kita nonton film-film porno, ternyata tidak. Kita pakai YouTube untuk mendengarkan ceramah para dai dan ulama, sekalipun tidak ada yang ulama-ulama lurus, tidak diizinkan muncul di TV-TV nasional, tidak apa-apa. Ada yang lebih ada yang lebih fleksibel untuk bisa kita bawa, yaitu handphone kita, gadget kita. Kita dengarkan mereka. Mereka buat Facebook agar kita mulai berselancar di dunia maya secara liar. Ternyata kita jadikan Facebook sebagai media dakwah dan perluasan dakwah kita. Masya Allah, buat mereka putus asa. Mereka ciptakan apa saja, kita pakai untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan cara itu mereka akan lumpuh. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Mereka coba melemahkan umat Islam. Tidak, ini bukan zamannya umat ini melemah. Umat ini makin kuat. Lihat saja besok, insya Allah ta'ala. Lihat saja besok. Karena ini fasenya saya berani pasang badan, Pak. Saya berani bertaruh pasang nyawa bahwa Islam pasti menang. Saya berani pastikan itu. Sekarang tergantung dan terserah umat ini mau enggak bergelayutan dalam kapal kemenangan ini. Mau tidak umat ini berjuang di kapal perjuangan ini? Tergantung nanti. Karena orang yang istiqomah pada fase keempat ini, nilai pahalanya kata Rasulullah 50 kali lipat pahala para sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar.